Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Naam, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab A'lamu As-Sunnah Al-Mansyurah li Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah. Masih dalam pembahasan tentang syarat la ilaha illallah, yakni syarat al-wala wal bara lillahi subhanahu wa ta'ala. Iya, tentang harusnya ada pada diri seorang muslim sifat dan sikap al-wala wal-bara, yakni mencintai dan memusuhi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, telah kita baca penjelasan dari Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Kita ulangi dari ucapan beliau. Naam rahimahullahu ta'ala, kata beliau, wal muhim anna alladhi yajibu ala kulli muslim an yuwaliya fillah wa an yu'adiya fillah. Naam, kata beliau, sehingga yang penting adalah bahwasanya wajib atas setiap muslim untuk dia berwala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, berwala itu cinta, kemudian juga menolong karena Allah subhanahu wa ta'ala, membela karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yu'adiya fillah, dan juga dia memusuhi, menjauhi, membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yajuzu lahu an yatawalla al-musyrikin wal kafirin wal mubtadi'in, dan tidak boleh baginya untuk dia berwala kepada orang-orang musyrik, berwala kepada orang-orang kafir, bahkan juga berwala kepada ahlul bid'ah. Ya, ini yang wajib untuk dihindari, yang wajib untuk kita jauhkan dari diri kita, mencintai orang-orang musyrik, ya, membela mereka atau orang-orang kafir yang jelas kekufuran mereka. Orang musyrik jelas mereka beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah yang telah kita baca tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam terusan ayat Al-Mumtahanah, beliau berlepas diri dari sesembahan-sembahan selain Allah dan juga orang-orang yang menyembah selain Allah. Qala wal kafirin, juga berlepas diri dari orang-orang kafir, baik yang memusuhi al-muharibin maupun tidak. Orang-orang kafir yang di atas kekufuran mereka. Tidak boleh seorang muslim berwala, artinya mencintai mereka, membela mereka, mengagung-agungkan mereka. Qala wal mubtadi'in, demikian pula sikap ini berlaku juga bagi pelaku bid'ah, orang-orang ahlul bid'ah yang terang-terangan dengan kebid'ahan mereka, menyeru, mengajak manusia kepada kebid'ahan mereka. Tidak boleh kita cinta kepada mereka, membela mereka, memuji mereka. Qala fa in turra ahadun ila an yata'amala ma'ahum fala yajuzu an yu'tiyahu al-mahabbah min qalbih bal yajibu 'alaihi an yakrah ma huwa fihi. Maka kalau seandainya seorang terdesak, dalam keadaan darurat, dia butuh untuk bermuamalah bersama mereka yang tadi disebutkan, musyrikin, kafirin, mubtadi'in, muamalah dari sisi dunia, maka tidak boleh baginya memberikan kecintaan dari kalbunya. Artinya hanya sebatas muamalah. Itu pun kata para ulama terkait dengan masalah dunia. Dan ketika tidak didapati dari selain mereka, Yang pertama adalah masalah dunia. Kemudian juga tidak didapati di selain mereka kecuali ada pada mereka. Maka di sini boleh kita bermuamalah bersama mereka dengan syarat ini. Dalam masalah hati apa? Tidak boleh kita berbasa-basi. Dalam masalah prinsip agama kita, tidak boleh kita berbasa-basi dengan mereka. Bahkan kata beliau, yajibu an yakraha ma huwa fi. Bahkan harus ada pada diri kita, jiwa kita, sifat kebencian terhadap apa yang dia berada di dalamnya. Ini kebid'ahan, kekufuran, kesyirikan. Iya. Jadi semata-mata muamalah dalam keadaan darurat. Tadi tidak ada di selain mereka, tidak didapati di selain mereka, maka tidak mengapa, sebatas muamalah saja. Naam. Sehingga kalau dari sini, kalau didapati, iya, apa yang kita terdesak dari kebutuhan kita, kita dapati di selain mereka. Apakah itu ahli sunnah, tentunya lebih baik. Atau orang yang tidak di atas kebid'ahan, orang awam misalnya. Iya, maka itu lebih baik kita bermuamalah bersama mereka. Iya, kenapa? Karena tentunya ahlul bid'ah, iya, khususnya apalagi yang menyeru dan mengajak manusia kepada kebid'ahannya, itu sangat berbahaya bagi seseorang. Iya. Seperti yang dikatakan iya, bahwasanya al-mujalasah itu akan menyeret kepada al-mujanasah. Iya, al-mujalasah yakni duduk-duduk. Iya, duduk-duduk bersama mereka itu akan menyeret dia menjadi apa? Orang yang sejenis dengan mereka. Nah, mungkin bisa jadi awalnya dalam masalah dunia. Ya, hasilnya sebatas ini. Boleh kata para ulama bermuamalah bersama mereka dalam masalah ini. Namun apa? Dia bermudah-mudahan. Iya, dia menganggap enteng. Nah, padahal ahlul bid'ah ini seperti yang dikatakan oleh sebagian salaf apa? Kal-aqarib. Iya, ahlul bid'ah ini seperti apa? Aqarib. Kala jengking. Iya, dia menyembunyikan dulu. Iya. Apa sengatannya ini. Nah, kalau ada kesempatan dia munculkan, menyengat orang yang naam tidak sadar ini. Naam, sehingga dia terjerumus ke dalam kebid'ahannya, dimasukkan oleh racun-racun bid'ahnya. Naam, sehingga para ulama menyatakan as-salamatu la ya'diluha syai'un. Ya, keselamatan itu tidak ada yang bisa membandinginya sesuatu apapun. Artinya apa? Kita menjaga agama kita, menjaga akidah kita, prinsip kita lebih baik daripada apa? Daripada kita harus bermuamalah dengan mereka dan mengorbankan itu semua. Nah, itu yang terkait dengan muamalah bersama ahlu bid'ah. Sehingga yang pernah kita baca dari pembahasan Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala terkait dengan muamalah ini, ya beliau sebutkan, yakni kalau memang mendesak, kemudian juga dalam masalah dunia tidak memberikan kepada mereka kecintaan. Nah, dan bahkan Syekh Zaid menegaskan kalau ada naam kesempatan untuk menasehati dia, nasehati. Kalau bisa nasehati apa? Ahlul bid'ah ini. Kalau bisa, kalau tidak tinggalkan. Nah. Qala rahimahullahu taala, kata beliau, waqad jaa fil hadis anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam authaqu 'ural iman al-hubbu fillahi wal-bughdu fillah. Dan telah datang, kata beliau, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah karena Allah. Kenapa? Karena Allah cinta kepada mereka. Benci kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita benci karena Allah membenci mereka. Nah, sehingga dia menjauhkan dari itu perkara-perkara yang lain. Sehingga murni kecintaan dia, kebencian dia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi azza wa jalla. Ini sikap seorang mukmin. Bencinya dia karena Allah. Membenci orang-orang ahlul bid'ah karena Allah. Iya, bahkan ini termasuk sebuah atau bentuk nasihat terhadap kaum muslimin ketika kita memboikot mereka supaya kaum muslimin tidak tertipu dengan mereka. Ya, kalau kita membela mereka, dekat dengan mereka, bahkan memuji mereka mungkin di majelis-majelis, ya, ini apa? Akan menipu kaum muslimin. Ya, menganggap dan menyangka dia sama dengan kita. Nah, sehingga kita harus tegas. Ya, dalam masalah prinsip, kata para ulama, tidak boleh dalam prinsip agama seorang itu tanazul. Yani dia mengalah. Iya, berbahasa basi. Qala wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain kata beliau, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar ayyu 'ural iman adhunnuhu qala awthaq. Ini dalam riwayat yang lain dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar, ini tahukah engkau tali keimanan adhunnuhu qala awthaq, yang paling kuat? Qala, maka Abu Dzar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih a'lam. Qala, al muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Yang tali keimanan yang paling kuat adalah berwala karena Allah, membenci dan juga memusuhi karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Nah, sehingga ini termasuk prinsip dalam agama kita. Prinsip al-wala wal-bara, yang dalam sebagian ya orang yang mengaku tokoh ya dari agama, dia mengatakan kita tidak boleh memusuhi orang-orang kafir. Tidak boleh kita memusuhi mereka. Ya, karena agama kita agama perdamaian. Agama yang menyeru untuk berdamai. Naam. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang kita untuk berwala kepada mereka, untuk cinta kepada mereka dari ayat-ayat yang telah kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Naam, dan ayat-ayat yang lain yang menegaskan tentang wajibnya seorang muslim memiliki sikap ini, al-wala wal bara. Benci karena Allah, cinta karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, itu yang terkait dengan al-wala wal bara. Kemudian berikutnya kata Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah, kita baca soal yang berikutnya. Qala, ma dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah? Soal yang berikutnya kata beliau, apa dalil tentang persaksian anna Muhammadan Rasulullah? Qala al-jawab, jawabannya kata beliau, qaulullah ta'ala, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Qala laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin. Telah memberikan karunia kepada kaum mukminin dengan diutusnya seorang rasul. Ya, dengan diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka, min anfusihim. Ini dari kalangan Arab, orang-orang yang mereka kenal nasabnya, mereka kenal na'am keadaannya. Yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan juga mensucikan mereka, mensucikan mereka dari kesyirikan, mensucikan mereka dari akhlak-akhlak yang rendahan, mensucikan mereka dari berbagai kotoran-kotoran, kesyirikan, na'am, kezaliman. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Al-kitab yakni Al-Qur'an, al-hikmah yakni sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, Meskipun mereka sebelumnya, ini sebelum diutusnya Nabi SAW, mereka sungguh berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Naam, dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang anugerah terbesar kepada kaum mukminin, yakni dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul kepada kita. Naam, sehingga ini menunjukkan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, adalah rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qauluhu ta'ala, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azhim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, min anfusikum, dari kalian. Ini dari bangsa Arab. Sebagian mengatakan min anfusikum, ini dari jenis manusia. Bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat. Ya, tapi rasul yang diutus kepada kalian, rasul yang sejenis dengan kalian dari kalangan manusia. Sehingga kalian bisa mengajak bicaranya. Qala azizun 'alaihi ma 'anittum. Disebutkan dalam ayat ini sifat-sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang terasa berat bagi beliau apa yang memberatkan kalian. Iya, di antara sifat nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat berkasih sayang kepada umatnya. Iya. Berat terhadap beliau apa yang memberatkan umatnya. Qala harisun 'alaikum. Beliau seorang yang sangat semangat terhadap kalian. Teramlam semangat untuk membimbing kalian, menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada kalian, menjauhkan kejelekan-kejelekan dari kalian. Ini sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Dengan kaum mukminin, beliau seorang yang rauf, berbelas kasihan, rahim, berkasih sayang. Fa in tawallau, kalau seandainya mereka berpaling, tidak mau mengikuti Rasul, faqul hasbiyallah, maka katakanlah cukup bagi ke Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illahu, alaihi tawakkaltu, yang kepadanya aku bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala rabb arsy yang agung. Ini juga jelas ayat yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya, Nabi Muhammad bukan apa? Nabi yang mengaku-ngaku saja sebagai nabi. Namun beliau na'am dengan dalil-dalil ini benar utusan dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qauluhu ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ya'lamu innaka larasuluh wa ghayruha minal ayat. Wallahu ya'lam, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, mengetahui sesungguhnya engkau adalah rasulnya. Ini rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yang kita bersaksi dalam persaksian kita. Iya, bahkan ketika seorang dia ingin masuk Islam, tidak iya sah keislamannya kalau dia tidak mengikutkan persaksian iya Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, harus dia mengucapkan dua-duanya, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Ini dalil tentang bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Naam, qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, kata beliau dalam syarahnya, beliau mengatakan, ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi al-Qur'an. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam turun kepadanya Al-Qur'an, wa amarahu Allahu bitablighi risalah, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyampaikan risalah. Qala wasafahu Allah bi annahu azizun 'alaih ma a'natal mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau, beliau adalah seorang yang merasa berat. Ya, bagi beliau apa yang memberatkan kaum mukminin. Ya, sehingga banyak beliau mendoakan umatnya. Ya, bahkan menjauhkan perkara-perkara yang dikhawatirkan nanti akan memberatkan umatnya. Ya, sebagai contoh apa? Dalam masalah salat At-Tarawih. Ya, dalam salat At-Tarawih, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah salat sekali bersama para sahabatnya. Ya, kemudian setelah itu beliau tidak lagi salat bersama para sahabatnya. Ya, ditanyakan kepada beliau, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kembali melakukan salat Tarawih bersama para sahabat? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khasyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir salat ini akan diwajibkan atas kalian. Iya, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat ini, kasih sayang beliau kepada umatnya sangat besar. Sehingga beliau pun tentunya berhak dan pantas mendapatkan dari kita kecintaan yang lebih daripada cinta kita kepada diri kita sendiri. Ya, wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecintaan kepada beliau dalam kalbunya melebihi kecintaan dia kepada sesuatu apapun, hatta dirinya sendiri. Ya, hatta dirinya sendiri. Kenapa? Karena ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat-sangat sayang kepada umatnya. Ya, berat kepada beliau apa yang memberatkan mereka. Qala wa annahu raufur rahim. Dan bahwasanya beliau adalah seorang yang berkasih sayang, seorang yang berbelas kasihan kepada mereka umatnya. Qala ila ghairi dzalika minal awsaf. Dan juga sifat-sifat yang lain yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang disebutkan semua akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu terdapat dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Qala wa amarahu an yaqula lin-nas. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beliau mengatakan kepada manusia, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a." Katakanlah wahai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Nah, dan ini merupakan khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepada beliau. Apa khususiyahnya? Bahwasanya beliau diutus kepada semua manusia. Iya, tidak terbatas kepada satu kaum, satu umat. Namun beliau diutus kepada seluruh manusia. Yang Arabnya, yang Ajamnya, yang berkulit putih, yang berkulit merah, dan seterusnya. Nah, berbeda dengan Rasul dan Nabi sebelum beliau. Nah, Nabi dan Rasul sebelum beliau diutus hanya kepada umatnya saja. Tidak berlaku kepada umat lain. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat, semua manusia. Sehingga Yahudi, Nasrani, ya, yang mereka beriman kepada nabi mereka, kalau tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dinyatakan kafir. Ya, mereka dinyatakan tidak beriman ketika mereka tidak mau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata beliau, fayajibu ala kulli muslim an yashhada lirrasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu rasul. Maka dari sini kata beliau, wajib atas setiap muslim untuk mempersaksikan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, beliau adalah seorang rasul. Iya, beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasihu syahadatuhu lillah bil uluhiyah hatta yaqrinaha bisyahadati lin nabi sallallahu alaihi wasallam bir risalah. Maka tidak sah persaksian dia terhadap Allah dengan uluhiyah. Jadi ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ini belum cukup sampai dia menggandengkan persaksian ini dengan persaksian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan risalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala wa illa fa innaha marudatun jami'a. Maka kalau dia tidak menggandengkan persaksian ini, ini persaksian uluhiyah terhadap Allah, dia tidak menggandengkannya dengan persaksian dengan atau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan risalah, maka persaksiannya apa? Tertolak. Iya, tidak bermanfaat. Ketika seorang misalnya masuk Islam dengan dia hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sampai situ. Tidak. Oleh karenanya disebutkan dua kalimat syahadat ini sebagai apa? Rukun Islam. Iya, dua kalimat syahadat ini menjadi satu rukun. Kenapa dijadikan satu rukun padahal ini dua? Karena kata para ulama ini saling berkaitan. Tidak bisa seorang mencukupkan dengan salah satunya. Persaksian syahadat alla ilaha illallah harus disertai dengan persaksian anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga ini yang terkait dengan pembahasan dalil syahadat anna Muhammad Rasulullah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.